seralam yang pernah ku rasa. Hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam relunganku. Jiwaku, jiwaku menyatu. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Kasihku, ku curahkan isi jiwaku.